Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 30 Desember 2012 yang bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1434 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik ke-90 tentang talak bagian yang kedua. 3. Talak 3 dalam satu majlis. An Mahmud ibn Labidin qala ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin talaqa imra'atahu salasa taqliqatin jami'an faqama ghadbanan summa qala ayul abu bi kitabillahi wa ana baina azhurikum hatta qama rajulun faqala ya rasulullah ala aqtuluhu. Rawahu An-Nasa'i. Dari Mahmud bin Labid ia berkata, dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang mentolak istrinya dengan tolak 3 sekaligus. Maka beliau bangkit dengan marah, kemudian bersabda, apakah kitab Allah hendak dipermainkan, sedang aku masih berada di antara kalian, sehingga ada seorang laki-laki yang bangkit lalu berkata, ya Rasulullah, bolehkah dia kubunuh? Hadis riwayat Nasa'i, juz 6, halaman 142. An ibn Abbasin qala, talaqa abdu yazita abu rukanata wa ikhwatihi umma rukanata wa nakaha imra'atan min muzainata faja'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ma yughni anni illa kama tughni hadhihi sya'ratu li sya'ratin akhadatha min ra'siha fafarriq baini wa bainahu fa'akhadatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam hamiyatun fada'a birukanata wa ikhwatihi summa qala li julasaihi atarawna fulanan yushbihu minhu kadha wa kadha min abdi yazida wa fulanan yushbihu minhu kadha wa kadha qalu na'am. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li 'abdi Yazid talliqha fa fa'ala summa qala raji imra'ataka umarukanata wa ikhwatihi fa qala inni talaqtuha salasan ya Rasulullah qala qad 'alimtu rajiha wa tala ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtuha tumun nisa fatallikuhun li iddatihin. Rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Abdu Yazid yaitu ayahnya Rukana dan saudara-saudaranya mentolak Ummu Rukana dan ia menikahi seorang wanita dari Muzainah. Kemudian wanita itu menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, ia tidak memberiku kepuasan kecuali seperti sehelai rambut ini." Wanita itu berkata sambil menunjukkan sehelai rambut yang ia cabut dari kepalanya. Lalu ia berkata lagi, "Maka ceraikanlah antara aku dan dia." Maka timbullah rasa bela Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Abu Rukanah. Lalu beliau memanggil Rukanah dan saudara-saudaranya. Kemudian beliau bertanya kepada orang-orang yang duduk bersama beliau, "Apakah kalian melihat fulan menyerupai demikian dan demikian dari Abdu Yazid dan fulan menyerupai demikian dan demikian?" Maksudnya Rukanah dan saudara-saudaranya itu betul-betul menyerupai Abu Rukanah. yang berarti Abu Rukanah tidak impoten. Mereka menjawab, iya benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdul Yazid, ceraikanlah wanita itu. Maka ia pun melaksanakannya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, rujukilah istrimu, yaitu ibunya Rukanah dan saudara-saudaranya. Lalu Abdul Yazid berkata, sesungguhnya aku telah mentolak 3 badannya, ya Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, aku sudah tahu, rujuklah kepadanya. Kemudian beliau membaca ayat yang artinya, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Quran Surat At-Talaq ayat 1, hadis riwayat Abu Dawud, juz 2, halaman 259, nomor 2196. An Mujahidin an Ibni Abbasin annahu su'ila an rajulin talaqa imra'atahu mi'atan qala asaita rabbaka wa faraqta imra'ataka lam tattaqillaha fayaj'al laka makhrajan. Rawahu Daruqutni. Dari Mujahid dari Ibnu Abbas bahwasanya ia pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang telah mentolak istrinya tolak 100. Ia menjawab, kamu durhaka kepada Tuhanmu dan kamu telah mentolak istrimu. Kamu tidak bertakwa kepada Allah. Karena itu Allah tidak memberikan suatu jalan keluar bagimu. Hadis riwayat Daruqutni, juz 4, halaman 13, nomor 37. An Sa'id ibn Jubairin, an ibn Abbasin anna rajulan tallaqa imra'atahu alfan. Faqala, yakfika min zalika salasun, wa tada'u tis'amiatin, wa sab'an wa tis'ina. Rawahu Daruqutni. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwasanya ada seorang laki-laki telah mentolak istrinya tolak 1000. Ibnu Abbas berkata, tolak itu cukup bagimu 3, dan buanglah yang 997. Hadis riwayat Daruqutni, juz 4, halaman 12, nomor 35. An Sa'id ibn Jubairin wa Mujahidin an Ibn Abbasin annahu su'ila an rasulin talaqa imra'atahu adadan nujumi faqala akhta as-sunnata wa harumat 'alaihim imra'atuhu. Rawahu Daruqutni. Dari Sa'id bin Jubair, dari Mujahid, dari Ibn Abbas, bahwasanya ia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mentolak istrinya sebanyak bintang di langit. Ia berkata, dia menyalahi sunnah Nabi dan istrinya haram baginya. Hadis riwayat Daruqutni, juz 4, halaman 21, nomor 57. Dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Muslim Al-A'war Al-Mula'i. Ia didhaifkan oleh Bukhari, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Ma'in dan Abu Hatim. An Ibnu Abbasin qala kanat talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa sanataini min khilafati Umar talaqu salasi wahidatan. Faqala Umar bin Al-Khattab innan nasa qadista'jalu fi amrin qad kanat lahum fihi anatun falau amzainahu alaihim fa amdahu alaihim. Rawahu Muslim. Dari Ibn Abbas ia berkata, dahulu tolak di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan 2 tahun dari pemerintahan Umar, talak 3 yang dijatuhkan sekaligus itu jatuh 1. Kemudian Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya manusia benar-benar tergesa-gesa dalam urusan yang seharusnya mereka tempuh dengan sabar. Maka alangkah baiknya kalau kami laksanakan yang mereka inginkan itu pada mereka. Kemudian Umar melaksanakannya pada mereka. Hadis riwayat Muslim, Juz 2, halaman 1099. An Tawusin anna Abbas Sahbai qala libni Abbasin hati min hanatika alam yakunit tolaku salasu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wahidatan faqala qad kana zalika falamma kana fi ahdi Umarah tataba'an nasu fit tolaki fa'ajazahu alaihim. Rawahu Muslim. Dari Tawus bahwasanya Abu Sabha pernah berkata kepada Ibnu Abbas, berilah aku pengetahuan yang kau miliki. Bukankah talak 3 yang dijatuhkan sekaligus di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dianggap jatuh 1? Ibnu Abbas menjawab, benar begitu. Tetapi di masa Umar manusia berlebih-lebihan dalam urusan tolak. Maka Umar menetapkan hal itu pada mereka. Hadis riwayat Muslim, Juz 2, halaman 1099. Keterangan. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman khilafah Abu Bakar dan 2 tahun di masa khilafah Umar, kalau orang menyebut aku tolak istriku, talak 3, maka yang teranggap jatuh talak itu hanya 1. Tetapi setelah banyak orang bermain-main menyebut talak 3, maka Umar mengumumkan bahwa siapa yang mentolak istrinya dengan menyebut talak 3 akan dianggap talak 3 betul-betul dan tidak boleh kembali kepada istrinya itu lagi sebelum mantan istrinya itu menikah dengan laki-laki lain. 4. Main-main dalam tolak. Wa in azamut tolak fa innallaha samiun alim. Dan jika mereka berazam atau bertetap hati untuk tolak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 227. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 225. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang berhijrah karena menginginkan keuntungan dunia yang akan didapatnya, atau karena menginginkan wanita yang dia akan menikahinya, maka hijrahnya itu akan mendapatkan sesuai apa yang ia berniat hijrah padanya. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 2. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Inna allaha tajawaza an ummati ma haddasat bihi anfusuha ma lam taf'al au tatakallam. Wa qala Qatadatu iza tallaqa fi nafsihi falaysa bisyai'in. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan dari umatku apa yang terjadi di benaknya selama belum dikerjakan atau belum diucapkan. Dan Qatadah berkata, apabila seseorang mentolak istrinya baru di benaknya, maka tidak dianggap tolak. Hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 169. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasun cidduhunna ciddun wa hazluhunna ciddun an-nikahu wat-talaqu war-raj'atu. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara: sungguh-sungguh jadi sungguhan dan main-main jadi sungguhan, yaitu nikah, tolak, dan rujuk. Hadis riwayat Abu Dawud juz 2 halaman 259 nomor 2194. An Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun an-nikahu wat-talaqu war-raj'atu. Rawahu Tirmizi. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara: sungguh-sungguh jadi sungguhan dan main-main jadi sungguhan, yaitu nikah, tolak, dan rujuk. Hadis riwayat Tirmizi juz 2 halaman 328 nomor 1195. An Safiyyah binti Syaibata wa kanat qad hafizat min Aisyah qalat sami'tu Aisyah taqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la talaqa wa la ataqa fi ghilakin. Rawahu Abu Dawud. Dari Safiyyah binti Syaibah, dan ia hafal dari Aisyah, ia berkata, saya mendengar Aisyah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada tolak dan tidak ada memerdekakan budak dalam keadaan akal tidak normal. Hadis riwayat Abu Dawud juz 2 halaman 258 nomor 2193 dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Muhammad bin Ubaid, ia dhaifkan oleh Abu Hatim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu talaqin jaizun illa talaqul ma'tu hil maghlubi ala aqlihi. Rawahu Tirmizi. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua tolak adalah sah kecuali tolaknya orang yang hilang akalnya. Hadis riwayat Tirmizi juz 2 halaman 331 nomor 1203 dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Atha bin Ajlan. An Qudamah bin Ibrahim anna rasulan ala ahdi Umar bin Al-Khattab tadalla yashtaru asalan fa aqbalat imra'atuhu fa jalasat 'alal habli faqalat litalliq faqalat liyutalliqannaha salasan wa illa qata'atil habla fadzakkaraha Allah wal islama fa'abat fatallaqaha salasan summa kharaja ila Umar fadzakara dzalika lahu faqala irji ila ahlika falaysa hadza bitalaqin fi nailil autar. Dari Qudamah bin Ibrahim bahwasannya ada seorang laki-laki di zaman Umar bin Khattab, ia sedang menggantung pada tali untuk mengambil madu lebah, lalu istrinya datang. Sambil duduk di atas tali tersebut, ia meminta supaya suaminya mentolaknya 3 sekaligus. Dan jika tidak mau, maka tali itu akan ia potong. Kemudian suaminya menasihati supaya ia ingat kepada Allah dan berbuat sesuai tuntunan Islam. Tetapi istrinya itu menolak. Dan ia mengancam akan memotong tali itu atau suaminya mau mentolaknya 3. Lalu suaminya itu mentolaknya 3 sekaligus. Kemudian laki-laki itu pergi menemui Umar bin Khattab dan menyampaikan hal itu kepadanya. Maka Umar berkata, kembalilah kepada istrimu, karena yang begini ini bukan tolak. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur dari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam Nailul Autar juz 6 halaman 265 munqati, karena Qudamah bin Ibrahim tidak bertemu Umar bin Khattab. Wa qala Utsmanu laisa limajnunin wala lisakrona talaqun, rawahul Bukhari. Dari Utsman berkata, tidak sah tolak bagi orang yang majnun atau gila dan orang yang sedang mabuk. Hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 168. Wa qala Ibnu Abbasin, talaqus saqrani wal mustaqrahi laisa bijaizin, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas berkata, tolaknya orang yang mabuk dan orang yang dipaksa itu tidak sah. Hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 168. Wa qala Aliyun, alam ta'lam annal qalama rufi'a an salasatin, anil majnuni hatta yufiqa, wa anis sabiyyi hatta yudrika, wa anin na'imi hatta yastaiqidha. Wa qala Aliyun, kullu talaqi jaizun illa talaqal ma'tuhi, rawahul Bukhari. Dari Ali berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa diangkat pena atau tidak dicatat dosa dari 3 hal? 1. Orang gila hingga sembuh. 2. Anak kecil hingga balik. 3. Orang tidur hingga bangun. Dan Ali berkata, setiap tolak dipandang jatuh kecuali tolaknya orang yang tidak normal akalnya. Hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 169. Keterangan 1. Dari dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa tolak yang sah adalah tolak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan tolak yang dilakukan dengan main-main atau di waktu tidak sadar atau tidak normal akalnya atau dipaksa adalah tidak sah. 2. Adapun maksud hadis yang menyatakan ada 3 perkara, sungguh-sungguh jadi sungguhan dan main-main jadi sungguhan, maksudnya adalah tolak, nikah, dan rujuk, adalah merupakan suatu urusan yang besar. Maka tidak boleh orang main-main dengan 3 hal tersebut. Maka apabila akan melakukan 3 perkara tersebut, hendaklah melakukannya dengan serius atau sungguh-sungguh. Bersambung.